Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Ahibati fillah, ikhwatal kiram, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berkata muallif rahimahullah, fa'awwalul ilmi, maka pertama yang dilakukan seseorang, tahapan urutan yang pertama yang dilakukan seorang terhadap dirinya dalam mempelajari ilmu ialah hifzu kitabillahi jalla wa az. Langkah pertama seseorang dalam mempelajari menguasai ilmu, tahapan pertama dengan menghafal Quran. Ya, tentunya tidak kalah penting adalah mempelajari cara membacanya, ya, membaca Quran dan juga memberikan haknya sebagaimana yang pada pertemuan sebelumnya pada qaulu ta'ala alladziina atainahumul kitab yatluunahu haqqa tilawatih, orang-orang yang kami datangkan, kami berikan kepada mereka kitab lalu membacanya dengan bacaan yang sebenar-benarnya. Jadi tidak pesimis, tidak mengatakan ala kadarnya, tidak kemudian saya bisanya hanya begini, tapi berusaha untuk sebelum menghafal membaca Quran dengan sebenar-benarnya. Langkah pertama ialah menghafal Quran. Kemudian wa tafahumuhu, dan memahami Al-Qur'an itu sendiri. Bahkan termasuk fahmu ma'anil Qur'an, memahami makna. Makna tentunya lebih luas, tidak hanya sekedar kepada arti terjemahan, tapi lebih luas. Ini juga termasuk thariqah. Fahmu ma'anil Qur'an, memahami makna Qur'an, termasuk thariqatu fi aunil hif. Salah satu cara untuk membantu seorang, atau cara salah satu perkara yang menolong atau mempermudah dalam menghafal Quran adalah memahami maknanya. Memahami apa maknanya. Terkhusus misalnya ayat-ayat yang di situ mengandung kepada qasas, itu kisah-kisah. Antum akan menghafal dengan mudah dan berurutan. Derajat tingkatan yang pertama ialah menghafal dan memahami Quran, wa kullu ma yu'inu ala fahmih, dan segala perkara yang membantu dalam memahami, Ya, contohnya barakallahu fikum mempelajari bahasa Arab. Seorang manakala paham bahasa Arab itu kan kadang-kadang kalau membaca Quran dia paham, tahu. Ya taubahnya seperti kita kayak ngomong, kita paham bahasa Indonesia kan ngomongnya enak ya, tatakalluf. Sebab itu termasuk suatu kenikmatan itu kalau Allah berikan misalnya seorang dalam baca Quran tanpa takalluf. Ya suaranya itulah. Walaupun boleh misalnya mau niru. Niru siapa Mas? Niru bacaan-bacaan boleh, boleh. Bukan suatu yang haram. Bahkan para ulama menyebutkan terkhusus dalam masalah sakta dalam masalah berhenti itu kan ada rumus-rumus ya, ada rumus-rumus, contohnya adanya jim ya, adanya wasal lebih utama. Itu siapa yang enggak kuat napas berhenti di wasal lebih baik daripada dia melanjut berhentinya kadang tidak nyambung ya. Kemudian kalau seorang membaca tidak ada tanda, tidak ada tanda wasal, tidak ada tanda di situ berhenti, kemudian bersandar kepada berhentinya bacaan seorang qari', contoh yang mu'tabar Syekh Ali Al-Hudzaifi. Afwan, Syekh Al-Hudzaifi, imam Masjid Al-Haram, Masjid Nabawi. Baik, Al-Hudzaifi barakallahu fikum, bacaannya itu berhentinya itu juga diperbolehkan kita menirunya karena beliau juga termasuk imam dari imam-imam qurra. Baik. Atau misalnya barakallahu fikum, contoh yang lain seperti muqari Mahmud Al-Husairi. Mahmud Al-Husairi Mesri. Kapan dia berhenti di situ yang tidak ada tanda waqaf, berhenti. Misalnya tidak ada tanpa tanda apapun, wasal maupun tanda yang di situ waqaf, boleh kita berhenti meniru mereka. Meniru mereka. Meskipun dalam keadaan penunaian bacaan, ya, penunaian bacaan, mampunya seorang misalnya mengatur kepada nafas, berhenti pada waqaf tentunya lebih utama, ya. Dan kadang ada orang itu kadang imami karena nafasnya pendek, jadi satu ayat dibaca mungkin sampai 3 kali, ya, karena tidak kuatnya. Sehingga kalau membaca satu halaman, itu kan durasi kalau orang itu bacaannya misalnya empang, bacaannya landai, itu kan kurang lebih satu juz itu kan bisa dia capai dalam waktu 1/2 jam ya. Kalau di situ 10 lembar, berarti 30 dibagi 10 jadi berapa? Menit. Ya. Hah? Ya kan? Kenapa bingung? Betul tidak? Setengah jam itu kan 30 menit. Kalau ada 10 lembar. 3 menit kan. Jangan ragu. Berarti kan kalau 1 lembar itu kan 2 halaman. Dibagi 2 berarti berapa? Satu setengah menit kan gitu ya. Itu kan 1 halaman. Nah kadang orang setengah jam baru dapat 1 halaman. Karena ngulang-ngulang terus tadi. Akhirnya yang di belakang juga capek dengarnya kan gitu ya. Itu diantaranya. Ada juga misalnya seorang takalluf, bacanya mungkin dengan suara tinggi, dengarkannya capek, apalagi imamnya mungkin gitu ya. Kadang kita dengarkan sebagian, kalau pas baca Quran, terasa capek. Dengarkannya aja capek. Nah ini barakallahu fikum, bahkan kalau antum melihat, ya bukan sebagai tolok ukur, tidak ya. Masyaikh kadang barakallahu fikum, Syekh Utsaimin ya, dulu kita waktu awal masih terus Syekh Mubil dalam sholat Jumat itu beliau terus mengimami Syekh Albani. Itu bacaan-bacaan Syekh bin Bas misalnya. Bacaan-bacaannya kan tidak terus seperti imam-imam yang ditetapkan sebagai imam Masjid Nabawi, Masjid Haram, tidak. Biasa. Tapi jelas, enak didengar kan begitu. Al-Muhim barakallahu fikum. Kenapa? Karena mengandung pemaknaan ya. Mengandung kepada pemaknaan. Seolah-olah sedang ya menyebutkan tentang bahasa, memang dalam Al-Quran kan sebuah bahasa. Baik. Dan itu fadlun minallah azza wa jal. Keutamaan yang Allah berikan pada masing-masing. Sehingga di sini juga kullun ma yu'inu ala fahmih. Segala hal yang di situ membantu atas memahami, yang mampu untuk memahami. Fawajibun atau fawajibu talabih, maka wajib mempelajarinya. Langkah awal kamu menghafal, langkah awal kamu memahami, dan semua hal-hal yang di situ membantu untuk menuju kepada memahami, maka wajib menuntutnya, wajib mencarinya, wajib melakukannya. Wala aqul, namun aku tidak katakan, inna hifdhahu kullahu fardhun. Jadi semua tadi yang membantu menghafal, membantu untuk memahami, upayakan. Ada sebagian orang kadang memang tidak konsen, tidak bisa masuk hafalan itu kalau tidak sunyi. Dia tidak mau diganggu dengan suara apapun. Saya dulu punya ya teman waktu di Yaman, itu kalau habis isya merojak sebentar, tidur dia. Yang lainnya pada merojak, dia tidur. Nanti minta tolong nanti saya bangunkan jam sekian. Kadang jam 10, jam 11, misalnya kita isya ya, sampai jam 8, jam 8 dia tidur, nanti jam 10, jam 11 suruh bangunkan. Di saat-saat orang banyak tidur, dia baru konsen menghafal. Selesai Qur'annya, menghafal dia. Kadang orang itu tidak mau apa? Tidak mau terganggu dengan suara-suara lain. Ada sebagian orang ya biasa-biasa saja. Naam. Al-Muhim barakallahu fikum, masing-masing mencari thariqahnya, masing-masing mencari apa? Hal yang disitu membantu hal yang untuk memahami, menghafalnya. Bahkan barakallahu fikum, di sebagian tempat itu salah satu cara penghafalan dengan menulis. Membawa tulisan begitu, yang kalau diistilahkan di masa orang-orang tua dulu kita pakai lempengan sabak. Tulis, menulis, disetorkan, dihafalkan, dihapus. Terus begitu, dengan menulis. Bahkan itu termasuk juga salah satu thariqah untuk mendapatkan sebuah ijazah Quran. Kamu hafal apa? Tulis. Tidak boleh ada kesalahan. Kesalahan ulang. Begitu. Al-Muhim, kalau dalam perihal pengajaran, mungkin masing-masing orang Allah berikan kemampuan. Di situ memerlukan untuk misalnya mempermudah. Ini jangan menggampangkan, menyalahkan. Syekh, para ulama tidak kemudian alot, tidak kemudian mu'sir, sulit, susah, Seolah-olah mengatakan kamu gak akan bisa, gak akan mampu seperti yang dulu saya lakukan. Mungkin gurunya dia mempersulit, artinya apa ya, dengan penuh keseriusan tenaga dan kemampuan yang besar untuk apa seorang mendapatkan sebuah rekomendasi pengambilan apa pengambilan ilmu Quran ya, pada sebagian kan begitu. Nah, kita kadang-kadang di Indonesia ya tidak semua orang misalnya bisa apa bahasanya bisa menghafal atau bisa membaca dengan bagus, kan sulit ya, pengucapan makhraj yang memang sesuai dengan standar yang dimaukan oleh para qurra itu kan kadang berat, ya semampunya, dan itu penuh dengan tasamuh, dimudahkan. Kalau nanti sedikit-sedikit menyalahkan, ya belum tentu kita bisa semampu itu. Kemudian juga termasuk yang perlu dipertahankan seorang misalnya dalam menghafal Quran atau membaca Quran itu apa namanya penjagaan tentang stabilitas suara. Kadang-kadang misalnya satu ditunjuk jadi imam, apa mas namanya mas yang pakai apa namanya siapa namanya Arif, sudah berapa hafalan Qur'annya? Berapa juz? Sudah selesai? Belum. Saya disuruh imami, ya. Itu kan awalnya semangat gitu ya. Ayat yang pertama dengan lagu siapa? Ayat kedua dengan lagu siapa? Terakhir sudah lembek gitu ya. Yang ngantuk ternyata imamnya, ya. Sudah pada mulai melemah. Ini juga masalah. Makanya untuk perhatikan para a'immatul masjid itu kan suaranya terus stabil. Ini juga penilaian. Karena untuk membaca Quran itu untuk supaya stabil dari mulai awal sampai akhir, satu juz dari awal sampai akhir, itu membutuhkan kepada pembiasaan. Paham? Nah, di antaranya yang menguatkan memahami maknanya tadi. Karena kan senang membacanya. Ya, tidak terbebani. Tidak terbebani. Kenapa kadang-kadang kita mulai melamah? Kadang di situ kita kurang memahami, kurang terdorong. Membaca Quran kan ta'abbudan lillah. Dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Asa gambarnya mulai ngleor, tahu ngleor ya? Tahu kan? Paham ya? Paham enggak di sini kok ngleor? Baca awal masya Allah, semangat. Baru sampai satu halaman sudah mulai beda, sudah mulai kayak kurang semangat kan gitu. Ini dilatih saat mungkin menyetorkan hafalan. Jadi dari suara awal sampai akhir dijaga. Nah, dan itu membutuhkan kepada sebuah latihan dan tadi kembali al-fadlu minallah subhanahu wa ta'ala. Qala wala aqul inna hifdhahu kullahu fardun. Aku tidak mengatakan menghafal seluruh ayat itu suatu kewajiban, lakin aqulu inna dhalika wajibun lazimun ala man ahabba an yakuna aliman. Namun aku katakan bahwa yang seperti itu, upaya untuk menghafal dari awal sampai akhir surat ayat yang ada pada Quran, wajib dan mesti atas seorang yang mencintai untuk menjadi seorang alim, misalnya yang mumpuni, laisa mimba bil fard, dan itu bukan judulnya, hukumnya fardu, bukan karena kefarduan, bukan karena kewajiban, tapi ini sesuatu yang dikatakan kemestian, keharusan, kewajiban seorang yang memang akan diposisikan sebagai memang orang alim, rujukan ya dalam barakallahu fikum ilmu agama ini. Memang itu akan mempermudah dan sangat mendukung bagi seseorang. Tapi judulnya bukan karena hukumnya fardu. Faman hafidhahu qabla bulughih, maka barang siapa yang dia telah mampu menghafal sebelum masuk usia balighnya. Tadi ya, kita ada sebuah pemberitaan dalam sejarah ulama, ada yang 6 tahun. Itu enggak bayangkan 6 tahun sudah hafal Quran. Kayak apa kan gitu ya. Itu keutamaan yang Allah berikan. Ada yang seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar usia 12 sampai 13 tahun sudah mengimami di Masjidil Haram. Mau umrah terus suruh imam di sana. Nanti kan mau baca, jangankan surat Alhamdulillah aja mungkin keliru-keliru ya. Sama kan misalnya orang di pondok, Masya Allah, orang hafalan lancar. Sampai rumah diminta sama abinya, nak kamu ngimami. Baca kadang grogi, demam, tahu demam ya. Demam bukan menggigil sakit, tapi ya demam diposisikan. Bisa grogi kan gitu. Akhirnya bacaan apa yang mau saya baca kok kayak enggak ada, ngebleng sama sekali ya. Padahal mungkin dia orang yang hafal 10 juz atau 20 bahkan yang selesai. Untuk istihdhar itu berat. Ditunggu setelah Al-Fatihah, walallalin amin. Lama banget. Ini enggak keluar-keluar ini mau yang mana kan gitu ya. Karena bingungnya dia, groginya dia. Apalagi kalau sudah ada, kemudian salah baca ditegur, tambah kacau lagi gitu ya. Tambah kacau lagi. Dan ada sebagian santri itu yang kadang-kadang, apa ya Allah musta'an, kadang nyelalek, tau nyelalek ya. Kadang kurang punya rasa priawi. Sengaja dia, sengaja untuk tidak dijadikan imam. Setelah sampai, waladhalin amin, nun. Lalu dia ruku. Kamu ngapa sholat? Iya, saya sengaja biar gak dijadikan imam. Dan kadang, ya gak boleh seperti itu. Paham? Al-Muhim, karena masyayikh itu menghasung. Masyayikh menghasung. Banyak sesungguhnya a'imah-a'imah masjid, bukan kemudian kita mengkritisi, bukan kemudian kita mengatakan tidak sah sholatnya, tapi ada yang lebih berhak. Ada yang lebih berhak. Ya. Naam. Di sini sudah mulai ya, misalnya Ramadan dikirim ke kampung-kampung, ya, jadi imam ya. Alhamdulillah, artinya seperti itu ya, diminta untuk jadi imam selama Ramadan. Nah, saya pernah dapati, ya pengennya tampil gaya, ada sebuah pondok tidak jauh dari tempat kita, pondok ya bukan dari Ahlussunnah. Ya, masih muda mungkin 14 apa 15 tahun pengen apa istilahnya? Pengen tampil Masya Allah gitu ya. Kebetulan pas waktu itu saya jadwal saya ngisi apa namanya? Bahasa Ramadan Kultum ya. Selepas Isya, selepas sunnah, sebelum tarawih. Dia mengimami. Mulai misalnya dengan PD-nya membaca surat diawali salah satu daripada surat Quran, kemudian ketika dia bingung balik kemana almih mungkin 10 surat dia aduk jadi satu untuk dibaca dalam satu rakaat, karena dia bingung supaya tidak terlihat grogi, jadi nyambung ke sana balik ke sana kan begitu. Ngapa? Ya kalau di belakang taunya Masya Allah semua dibaca Quran kayak bagus ya. Tapi yang faham ini kan gak nyambung dan gak boleh pada dasarnya ya. Seperti tadi saya katakan wakaf itu selamat. Tanda wasol itu selamat antum berhenti itu daripada antum nyambung tapi berhentinya belum tentu tepat. Ya, faham? Kadang-kadang nafas gak kuat ini. Di tempat wasol yang di situ al-waslu aula kan begitu ya. Wasol lebih utama, itu lebih baik antum berhenti di situ daripada nyambung, tapi antum berhenti yang di situ tidak diperbolehkan berhenti. Nah, baik. Qala Faman hafidhahu qabla bulughih. Barang siapa yang Allah berikan kemudian dia menghafal Quran sebelum masa baliknya, thumma faragha ila ma yasta'inu bihi ala fahmih. Lalu dia menyelesaikan kepada apa yang membantu dia, menolong dia dengannya untuk memahami Quran tadi. Min lisanil Arab, contohnya seperti lisan Arab, yaitu bahasa Arab. Kana lahu dhanika, maka yang demikian itu lahu aunan kabiran, untuk dia ada aunan kabiran, sebuah pertolongan, bantuan yang besar. Ala muradihi minhu, atas yang dimaksud daripada Quran tadi. Wa min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dari sunnah-sunnah Rasul. Jadi barang siapa yang Allah berikan hafalan di masa kecil, sudah mampu dia selesai, kemudian barakallahu fikum menyelesaikan sesuatu yang menjadi perkara yang membantu dia, menolong dia untuk memahami Al-Quran berupa bahasa Arab. Ya, lisan Arab meliputi nahwu, ada sharaf dan balaghahnya. Yang seperti itu kata beliau, kana lahu dhanika aunan kabiran ala muradihi minhu, menjadi sesuatu yang membantu dia cukup besar atas murad, yaitu muradillah, murad kemauan, maksud yang Allah inginkan dari Al-Quran tadi. Karena kadang-kadang kita memahami Al-Quran itu tidak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ya, kembalinya kepada salah satunya ialah bahasa Arab yang merujuk dengan tafsir-tafsir salaf, kan begitu ya. Dan juga memahami sunnah Rasulullah SAW. Kemudian berikutnya, langkah berikutnya, tahapan berikutnya, setelah seorang Allah berikan kemudahan menghafal, kemudian ada mempelajari bahasa Arab supaya membantu, mendukung untuk memahami apa yang dimaksud dalam Al-Quran, kemudian sumayang durfi nasikhil Quran wa mansukhih wa ahkamih. Setelah itu dia memperhatikan masalah nasikhul Quran wa mansukhih. Hukum nasikh wa mansukh. Nasikh wa mansukh itu sesuatu yang menghapus dan yang dihapus. Sesuatu yang menghapus dan yang dihapus dalam Al-Quran. Barakallahu fikum. Ya, contohnya dalam bab nasikh mansukh itu klasifikasi pembagian ada yang disebutkan oleh para ulama. Ada ayat yang memang dimansukh, dihapus itu lafadz dan ahkamnya. Lafadznya dihapus, hukumnya juga dihapus. Ada pula yang hukumnya itu yang diangkat, dihapus, tapi lafadznya masih ada. Lafadznya masih ada. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, lalu setelah itu dia memperhatikan masalah nasikh wa mansukh Al-Quran wa ahkami, dan hukum-hukum yang ada. Wa yaqifu ala ikhtilafil ulama, dan memahami. Yaqif itu kan kalau diartikan seorang mungkin tegak berdiri mencermati, tapi yang dimaksud hendaknya dia memahami di atas ikhtilafil ulama, di atas perbedaan ulama, wattifaqihim fi dhalik, di atas perselisihan pendapat ulama dan juga ittifaqihim fi dhalik, dan kesepakatan mana yang di situ para ulama berbeda pendapat, mana yang di situ para ulama sepakat, ya fahami. Jangan sampai kenapa, contoh mungkin bacaan-bacaan, jangan sampai orang itu seperti keras, harus misalnya, Padahal para ulama di situ ada apa? Ada perbedaan. Ada perbedaan. Atau jangan pula para ulama sepakat, antum malah memilih yang di sini ada perbedaan, malah kebalik. Yang di dalamnya ada perbedaan, antum mengatakan, oh ini sepakat para ulama. Di situ yang para ulama sepakat, malah antum mengatakan di situ ada khilaf. Ya. Ini baik mungkin dalam masalah bacaan atau juga penafsiran, ya, atau mungkin ahkamnya, atau mungkin ahkamnya. Wa huwa amrun qaribun 'ala man qarrabahu Allahu 'alaihi. Dan perkara ini, masalah ini ialah perkara yang dekat. Artinya mudah, sesuatu yang dekat, enggak jauh. Sesuatu yang sungguhnya bisa diraih, bisa digapai dengan usaha dan upaya. 'Ala man qarrabahu Allahu 'alaihi. Bagi orang yang memang Allah berikan suatu kedekatan padanya, atas orang yang Allah berikan kedekatan padanya itu, untuk sebab-sebab bisa apa? Bisa meraih ke sana. Makanya kalau kemarin di awal-awal lah kita sampaikan 20, 100, 300 santri, kadang-kadang kan semuanya dibuat dari awal masuk dengan metode yang sama, dari mulai yang dulu adiknya naik terus dengan metode. Ketika keluar masing-masing dengan semangat yang ada, kemampuan yang ada, tujuan yang ada, ya. Paham? Baik. Nah, hal itu semua tadi dikatakan oleh penulis rahimahullah bahwa orang menghafal, seorang memahami, seorang tahu tentang nasib masuk, seorang tahu hakamnya. Ini perkara yang dikatakan dekat. Artinya, kalau memang ada keseriusan, sesuatu yang mudah. Bagi siapa? Man. Ala man qarrabahu Allahu alaihi. Kepada orang yang memang Allah berikan kedekatan padanya. Tsumma yanzur fis sunan al-ma'thurah ats-tsabitati an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu langkah berikutnya ialah dia melihat kepada sunan al-ma'thurah, hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi, as-sabitah, yang tetap, yang sahih, dari Rasulullah SAW. Fabiha, maka dengan ini, yaitu dengan seorang memperhatikan masalah hadis-hadis Nabi SAW yang diriwayatkan dan hadisnya sahih, yasilu at-talibu ila muradillahi az wa az fi kitabih, jalla wa az fi kitabih. Seorang talib akan bisa sampai menuju kepada yang diinginkan Allah pada kitabnya. Seorang talib akan bisa mencapai pada tingkatan memahami apa yang Allah inginkan pada kitabnya. Karena Quran membutuhkan kepada sunnah. Di sini sekaligus barakallahu fikum membantah orang-orang yang mereka katakan Quraniyun, kami mencukupkan Quran. Kenapa kok tidak memakai hadis? Kenapa tidak menggunakan hadis? Karena hadis itu kan ada yang dhaif, ada yang sahih. Daripada saya terjatuh dalam mengambil, jangan sampai ini dhaif, mendingan ngambil Quran saja yang sudah Allah jamin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahafidzun, kami yang menurunkan Quran dan kami yang menjaminnya. Ya, sehingga mereka mencukupkan dengan Quran saja. Dengan alasan katanya, kalau didukung dengan hadis, karena hadis itu ada yang sahih, ada yang dhaif. Ya, tidak seperti itu. Walhamdulillah di zaman sekarang, kitab-kitab para ulama sudah terhimpun. Mana yang sahih, seperti Bukhari, Muslim, ya. Barakallahu fikum, ada di situ sunan. Abu Dawud, ada Tirmidzi, ada Nasa'i, ada Ibnu Majah, ada Musnad Imam Ahmad, ada Muwatta Imam Malik. Alhamdulillah para ulama sudah mencurahkan kiprahnya memilih hadis-hadis tadi. Kita tidak dituntut untuk kemudian barakallahu fikum memilih atau memilah-milah hadis. Sudah banyak para ulama yang berkiprah dalam bab ini. Artinya lebih ringan. Lebih ringan daripada zaman-zaman dahulu. Dan itu sebuah alasan yang tidak tepat. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla sendiri pun mengingatkan. Naam. Allah sendiri pun menekankan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sebagai sosok yang Allah jadikan sebagai penjabar, ya. Sebagai sosok yang memperjelas Al-Qur'an dengan rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai misal tentang ayat Allah, Ati'ullahu ati'ur rasul, fa'in tanaza'atum fi syai'in faruddu ilallah wa rasul, demikian pula ma'atakum rasul fakhudu wa manahakum anhu fantahu. Fabarakallahu fikum. Sebagai contoh, kan banyak ayat yang menyebutkan global dalam masalah sholat. Ima dengan lafad redaksi aqimus sholat atau aqimus sholat, tegakkan, tunaikan sholat, atau dalam hal pujian tentang pria sholat, atau barakallahu fikum jaza, balasan bagi orang-orang yang sholat. Semua konteks-konteks tadi, tidak ada satupun yang merinci kapan sholat dilakukan secara detail. Misalnya maghrib, apa yang dilakukan? Sholat di situ waktu terbenamnya matahari, setelah beberapa jam, atau setelah hilangnya pancaran kemerahan. Setelah masuk isya, apa yang dikerjakan, berapa rakaatnya, rincian pula sholat bagaimana. Itu kan ada pada sunnah. Ya. Seorang tidak mungkin lepas daripada sunnah. Sehingga untuk bisa memahami Quran, ya harus didukung dengan sunnah. Ya. Didukung dengan sunnah. Akan menuju kepada maksud yang Allah kehendaki pada kitabnya. Apa yang Allah kehendaki pada kitabnya. Tsumma qala al-mu'allifu rahimahullah. Fabiha yasilu talibu ila muradillah jalla wa'az fi kitabih. Wahiyya sunan tadi. Taftahu lahu ahkam al-Quran fathan. Sunan tadi akan membukakan baginya ahkam al-Quran dengan dibuka selebar-lebarnya. Berapa banyak para ulama yang beristimbat dari Al-Quran, satu ayat diambil faedahnya, karena memang mereka juga mumpuni dalam perkara sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi. Jadi ayat ini difahami demikian. Baik. Kemudian, wafi Siyar Rasulullah SAW tanbihun ala kathir minan nasikh wal mansukh fi sunan. Pada perjalanan Rasulullah SAW, sejarah hidup beliau, di dalamnya mengandung perkara tanbih yang dijadikan sebagai peringatan, atau sesuatu yang dikatakan penekanan bahwa ala kathir minan nasikh wal mansukh, pada perkara yang cukup banyak dari bab nasikh wal mansukh, yang ada pada sunan, yang ada pada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya pada cerita kehidupan beliau itu di dalamnya memberikan sebuah penekanan, sebuah peringatan bahwa banyak yang ada, yang terjadi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu perihal nasihat mansukh. Contohnya apa? Contohnya Barakallahu fikum, masalah larangan berziarah kubur, kemudian masalah makan makanan yang disentuh api, yang direbus, apakah membatalkan wudu, apakah tidak, itu dipelajari dari sirah kehidupan beliau. Kapan itu diucapkan dan kapan yang ini diucapkan. Paham? Dalam sejarah kehidupan beliau, itu mengandung kepada tanbih. Adanya sebuah penekanan, peringatan bagi seorang kalau ingin mempelajari tentang nasikh mansukh dalam hadis-hadis Nabi, silakan untuk mempelajari kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kemudian wa man talaba sunan, barang siapa yang mempelajari hadis-hadis Nabi, falyakun mi'walahu atau mi'waluhu ala hadisil a'immati thiqat wal huffat. Barang siapa yang ingin mempelajari sunnah-sunnah Nabi, maka hendaknya yang dijadikan pegangan, ialah atas hadis, ya. Yang dia jadikan pegangan atas hadis ialah hadis a'immatu thiqat wal huffat. Hadisnya para imam-imam yang dipercaya dan para imam-imam yang mumpuni dalam hafalannya. Jangan menggunakan hadis-hadis yang tidak jelas. Barang siapa yang ingin mempelajari sunan. Wa mimma yusta'anu bihi ala fahmil hadis, dan juga perkara yang membantu atas memahami hadis Nabi ialah al-ilmu bilisanil Arab. Ilmu dalam masalah mempelajari bahasa Arab. Sama kembali kepada Quran tadi. Hanya saja mungkin barakallahu fikum, kalau dalam masalah hadis, sebelum memahami ma'aninya, diperintahkan untuk melangkah kepada langkah pertama. Didudukkan dulu. Hadisnya sahih apa? Tidak. Ya. Nah, kalau seperti kita, ya tidak perlu kemudian mengoreksi sampai detail dari riwayat-riwayatnya. Cukup dengan merujuk kepada beberapa kutub sunan, kutub induk, yang dikatakan ummahatus sitt. 6 kitab induk, Qori, Muslim, ya. Qori, Muslim, kemudian Sunan Nasa'i, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Kemudian kitab Musnad seperti Musnad Imam Ahmad. Ke situ. Naam. Lalu baru memahami maknanya. Adapun Quran tidak perlu kemudian meneliti ini Quran ini ayatnya betul apa tidak, tidak perlu, karena tadi jaminan dari Allah Azza wa Jalla. Adapun kepada hadis, maka pada awal tadi ialah siapa yang memperhatikan pada sunan, hendaknya perhatikan pada sunan al-ma'thura al-thabita an Rasulillah. Perhatikan pada sunnah Nabi yang diriwayatkan, yang kuat dari Rasulullah SAW. Kemudian, barang siapa yang mencari sunan, mencari hadis, hendaknya pegangannya ialah di atas hadisnya para imam-imam yang dipercaya, imam-imam para penghafal. Mimma yusta'anu bihi ala fahmil hadis al-ilmu bilisanil Arab. Dan juga perkara yang dijadikan untuk membantu, membantu sebagai sarana pendukung dalam bab ini ialah memahami hadis, ilmu bahasa Arab. Juga wa mawaqi' kalamihi kalamiha, wa mawaqi' kalamiha, dan kedudukan, kedudukan daripada kalam-kalam tersebut, pembicaraan tersebut. Wasi'ati lughatiha, dan luasnya bahasa yang ada padanya. Wasti'aratiha wa majaziha, apakah bahasa itu bahasa yang dikatakan isti'arah, bentuk kata pinjaman, atau majaz, kata kiasan. Wa umumi lafzin, wa umumi lafzi mukhatibiha, apakah mengandung kepada keumuman lafaz siapa yang diajak bicara. Wa khususih, atau pengkhususan, atau pengkhususan. Ini tentunya barakallahu fikum, seorang harus mencermati misalnya hadis ini umum atau khusus, atau di situ mengandung kepada makna yang hakiki Atau itu sebuah kata kiasan? Naam. Kemudian wasa'iri madahibiha liman qudira, dan seluruh madhab yang ada padanya siapa yang punya kemampuan. Siapa yang punya kemampuan maka mendalami tadi, mendalami berbagai macam pendapat-pendapat ulama padanya. Wa huwa syai'un la yustaghna anhu. Dan ini sesuatu yang dibutuhkan, tidak ada seorang pun yang tidak perlu. Wa kana Umar bin Khattab, adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaktub il afaq. Beliau menulis ke sekian banyak wilayah. An yata'allamu sunnata wal fara'idha wal lahna. Beliau tulis ke para gubernur surat-surat resmi untuk yang kandungannya seluruh wilayah tadi, agar mempelajari sunnah, sunnah Nabi, hal yang faraid, ilmu faraid. Kemudian yang ketiga, wallahna. Lahna ya'ni an-nahwa, yaitu nahwu. Orang Arab kok suruh belajar bahasa Arab, kan gitu ya? Orang Arab kok suruh belajar bahasa Arab, karena memang beda. Keberadaan orang Arab tidak menjadi jaminan terus faham misalnya dengan apa? Nahwu, tidak. Yang dimaksud ialah, dan mempelajari lahan, yaitu supaya tidak terjadi kesalahan dalam pengucapan, dan itu didukung dengan ilmu nahwu. Kama yata'allamul Qur'an, sebagaimana mereka mempelajari Qur'an. Kata Umar, pelajarilah sunnah Nabi, pelajarilah hal yang dikatakan faraid, pelajari pula ilmu nahwu seperti kalian mempelajari Qur'an. Berarti menghasung, memotivasi untuk mempelajari ilmu. Tsumma qala Ibnu Abdul Barr rahimahullahu ta'ala, fa 'alaika ya akhi bi hifdzil usul wal inayati biha. Beralih kepada ucapan yang diucapkan Ibnu Abdul Barr, maka wajib atasmu wahai saudaraku, ya khitab beliau kepada tadi para penuntut ilmu, orang-orang yang memang semangat ingin belajar. Kata beliau, fa'alaika ya akhi, wajib atasmu wahai saudaraku, bihifdzil usul, untuk menghafal hal-hal yang sifatnya prinsip, wal inayati biha, dan perhatian terhadap perkara prinsip tadi. Nah, kalau yang dimaksud dengan usul, yang dimaksud dengan usul di sini kepada setiap masing-masing fan, maka pada setiap masing cabang ilmu itu ada usulnya, seperti prinsip-prinsip yang ada pada ilmu nahwu. Contohnya apa? Mubtada khobar, terus fa'il. Fa'il ayyakuna apa? Marfu'an. Fa'il itu sejak dulu sampai hari ini, sejak diorbitkan bahasa Arab, ya dari dulu yang namanya fa'il itu marfu, ya. Betul. Baik. Demikian pula maf'ul bih, ayyakuna apa? Mansuban, kan begitu ya. Sejak dulu, kamu gak akan bisa. Saya mau pelajari, meneliti bagaimana fa'il ini bisa jadi mansub, yang gak ada ceritanya. Kamu mau ngelawan siapa? Baik. Hanya saja, namanya isim, namanya fi'il, kalimat, kata, itu ada tanda, kan tanda-tanda rofa kan banyak ya. Ya, sudah belajar? Sekarang belum? Sudah. Hah? Tanda-tanda rofa kan banyak. Misalnya isim mufrad tandanya dengan apa? Aha. Dengan nun. Wau. Wau apa ya? Isim mufrad marfu'nya dengan tanda apa? Dengan dhamma. Dhamma satu apa? Dhamma tain? Tergantung ya. Paham? Ya. Tanda-tanda rofa kan bisa dengan dhamma. Kalau dengan alif pada apa? Isim musanna. Bisa dengan apa lagi? Dengan wawu. Ya. Pada isim jama'. Kadang dhamma itu kan tidak semuanya muncul pada isim apa namanya. Dhamma kadang tersembunyi. Isim yang diakhiri dengan apa? Dhamma muqaddarah ya, sembunyi. Seperti Musa, orang Arab kan sulit ngomong Musawun kan gitu. Jadi Musa. Kan muqaddarah tersembunyi, Musa. Loh mana dhammanya? Enggak ada, dicari-cari tuh. Pakai pembesar, pinjem ke mana? Pinjem ke barakallahu fikum orang yang punya pakai kaca pembesar di laboratorium. Coba lihat mana dhammanya Musa. Ya enggak ada. Namanya muqaddarah ya. Paham ya? Namanya muqaddarah. Dan dia bukan dikatakan apa? Mabni, bukan. Bukan mabni, tapi dia isim. Dia isim. Tetapi dhammahnya, kasrohnya, fathahnya itu dengan muqaddarah. Tidak terlihat. Tidak apa? Terlihat. Baik. Tapi disebut oleh para ulama dengan isim apa? Isim ghair. Mun. Harif. Ya. Yang tidak menerima tanwin. Kan ada isim-isim yang tidak menerima tanwin. Contohnya apa, Mas? Yang jelas. Ah. Madu, ya. Iya. Lihat. Ahmad. Terima tanwin tidak? Antum suap, antum kasih 1 juta. Ahmad, sini Ahmad, tak kasih 1 juta. Kamu mau terima tanwin enggak? Ya kalau itu ya mau. Ahmad mau terima tanwin, tapi dalam tulisan Ahmad tidak mau ditanwin, ya. Itu namanya apa? Isim ghair munsharif. Dulu ya. Dulu termasuk salah satu guru kita ya penulis Al-Husabi ya, Syekh Ahmad bin Thabit Al-Husabi menyemangati kita. Kadang beliau ngajar pagi, siang, sore itu saya ikut terus. Pagi belajar bahasa Arab, nanti siang bahasa Arab. Sampai kadang tidur dekat beliau terus tanya, ya kita masih belum paham bahasa Arab kan begitu. Tapi tanya terus. Kadang dengan isyarat masih berapa orang saja. Sampai ketika menyemangati itu apa? Ijtihad, suruh bersungguh-sungguh. Ijtihad fi ta'allum lughatul arabiyyah. Hatta yasil, hatta yakun isim. Isim ghair munsharif yakunu munsharifan. Bersungguh-sungguhlah kamu belajar. Sampai kamu jadikan isim yang tidak munsharif jadi munsharif. Ya sampai kapan? Sampai gundul pun juga enggak akan bisa ya. Sampai rontok rambut kita ya enggak, tapi memotivasi ya. Memberi motivasi. Paham? Ya mau sampai kapanpun ya kaidahnya namanya isim yang tidak munsharif ya tetap tidak munsharif, tidak bisa munsharif ya. Al-muhim barakallahu fikum. Kalau yang dimaksud dengan usul ya tadi pada bahasa Arab ada usul-usulnya, ada pokok-pokoknya, tidak perlu dilanggar. Dalam hadis juga ada pokok-pokoknya, ada dhaif, ada sahih. Demikian pula dalam fikih. Adapun kalau dimaksud dengan usul barakallahu fikum pada perkara prinsip bermakna dalam masalah-masalah tauhid, dalam masalah-masalah tauhid dan memperhatikannya, la'allahu syekh mengisyaratkan Ibnu Abdul Bar, yaitu pada masing-masing fan itu ada perkara prinsip-prinsipnya. Qala wa'lam anna man 'uniya bi hifdhis sunan wal ahkami al mansusati fil Qur'an. Ketahuilah barang siapa yang memperhatikan, barang siapa memperhatikan, dia punya perhatian dalam masalah menghafal sunan, menghafal sunan dan hukum-hukum yang dinaskan, ditetapkan dalam Al-Qur'an. Wa nadhari fi aqawil fuqaha, dan dia memandang, melihat pada pendapat-pendapat para ulama fikih. Faja'alahu aunan lahu ala ijtihadi. Lalu semua tadi, siapa yang memperhatikan sunnah, memperhatikan ahkam yang pada Al-Quran yang memang betul-betul sesuai dengan nas yang ditetapkan. dan dia melihat kepada pendapat-pendapat para fuqaha. Makanya barakallahu fikum, kadang orang tidak melihat bahwa dalam sebuah perkara itu ada banyak pendapat. Dan para ulama masih memberikan toleransi. Kadang kita enggak, pokoknya harus ini. Padahal di situ para ulama memberikan toleransi. Siapa yang kemudian punya kemampuan seperti itu, memandang sekian banyak pendapat ulama, kemudian dia jadikan semua tadi, ta'unan lahu ala ijtihadi, membantu dia untuk berijtihad, artinya membantu untuk memilih tentang suatu masalah, memilih tentang suatu pendapat, memilih untuk mengamalkan suatu amalan, wa miftahan li tara'iqi an-nazar, serta sebagai pembuka metode dalam penelitian. Seorang kan kadang-kadang meneliti. Seorang mungkin di penghujung belajarnya disuruh meneliti. Tolong kamu teliti sebuah masalah. Ini bagaimana? Dia kumpulkan literaturnya. Dia kumpulkan apa? Marojeknya. Nah, kalau dia jadikan pokok tadi, dia pahami sunnah-sunnah Nabi, dia pahami apa yang dinaskan, dimansuskan pada Quran, dan pendapat-pendapat ulama untuk membuka wacana dia dalam metode penelitian, wa tafsiran li jumal sunan al mujmalati lil ma'ani, dan sebagai penafsir, yaitu rincian terhadap sekian banyak sunnah-sunnah Nabi yang kebanyakannya atau afan as-sunan al muhtamalah, ya, di tafsiran li jumal sunan, menafsirkan sekian banyak sunnah al muhtamalati lil ma'ani, yang banyak kemungkinan maknanya. Jadi kadang dalam sesuatu sunnah itu ada ihtimal, ada kemungkinan-kemungkinan maknanya. Kemungkinan-kemungkinan maknanya. Seperti contoh para ulama yang berselisih dalam masalah bersedekap setelah ruku. Itu muhtamalah, ya. Sesuatu yang kemungkinan bisa dimaknai. Ima kembali kepada sebelum sholat, berarti dia menjulurkan. Ima kembali setelah sholat, berarti dia bersedekap, ya. Muhtamal, ada kemungkinan. Maka dikatakan sebagai tafsiran li jumalil sunan. Semua tadi dia pakai untuk membantu dia untuk memahami, menafsirkan sekian banyak sunnah yang al-muhtamalati lil ma'ani, yang banyak kemungkinan terhadap maknanya. Walam yuqallid ahadan minhum, dan dia tidak bertaklid. Dia tidak bertaklid kepada salah seorang pun dari mereka. Taqlidas sunan allati yajibu al-inqiyadu ilaiha ala kulli hal dunan nawar. Dengan bentuk sebuah pentaklidan terhadap sebuah sunnah yang wajib bagi seorang tunduk kepadanya dalam keadaan apapun, tanpa di situ dia perlu mencermatinya. Walam yurih nafsahu mimma akhadal ulama bihi anfusuhum, dan dia barakallahu fikum dirinya tidak merasa cukup dengan apa yang telah diambil oleh para ulama masing-masingnya, min hifdhi sunan wa tadabburiha, dari menghafal sunnah dan mentadaburinya. Waqtada bihim fil bahthi, lalu dia meneladani dalam metode pembahasan yang dilakukan para ulama, wa tafahum, dan metode dalam memahami, wan nadhar, metode dalam penelitian, wa syukri lahum sa'yahum bima afaduh, dan mereka memuji para ulama tadi atas semangat mereka atau upaya mereka terhadap memahami hadis sesuai dengan apa yang mereka berikan faedah. Wa nabbahu alaihi, dan peringatan-peringatan para ulama dalam bab ini, misal ya, para ulama mengingatkan ini hadis demikian, ini hadis maknanya demikian, ada tanbihat, ada peringatan-peringatan. Wa hamidahum ala sawabihim, dan mereka memuji dalam hal-hal yang mereka benar. Alladhi huwa aktsaru aqwalihim, dan itu mayoritas pendapat ulama. Walam yubarrihum minaz zalal, dan mereka adalah orang-orang yang tidak suci dari ketergelinciran, kama lam yabara'u anfusahum minhu, sebagaimana mereka tidak juga mengatakan bahwa kami tidak ada kesalahan. Artinya apa yang dikatakan Ibnu Rajab di sini, bahwa tahapan seorang yang Allah berikan untuk memperhatikan masalah sunnah Nabi, lalu Allah berikan padanya kemampuan untuk memahami hukum-hukum yang ada pada Al-Quran yang sesuai dengan nas. Kemudian dia memandang pendapat-pendapat para ulama. Semua tadi, ini kan thariqah belajar ya. Thariqah belajar, cara belajar, tahapan belajar. Seorang setelah mempelajari, memperhatikan sunnah Nabi, ini hadisnya. Lalu kemudian seorang punya ayat, maknanya demikian. Kemudian seorang memperhatikan pendapat-pendapat ulama. Itu semua dia jadikan upaya untuk membangun ijtihadiyah. Membangun ijtihadiyah sebagai pembuka wacana bagi dia dalam metode penelitian. Metode penelitian. Kemudian untuk menafsirkan sekian banyak jumlah hadis-hadis yang ada kemungkinan-kemungkinan makna yang bukan hanya satu. Kemungkinan-kemungkinan makna yang bukan hanya satu. Lalu dia tidak bertaklid kepada siapapun dari ulama. Tidak bertaklid. Karena namanya taklid, ya mungkin ada seorang alim yang membawa kebenaran, dia tutup mata. Pokoknya saya harus ikut alim pula. Dia tidak bertaklid kepada siapapun. Dan yang dia pegang adalah tunduk kepada nas. Tunduk kepada nas. Sebagaimana barakallahu fikum, dirinya tidak merasa cukup dalam mengambil dari ulama, diri mereka tidak merasa cukup, bermakna bahwa dalam perkara suatu ilmu tidak hanya sudahlah sampai ini saja, tidak. Kemudian dia juga berusaha untuk meniru, meneladani bagaimana para ulama dalam membahas satu masalah, dalam memahami, dalam meneliti, dan memuji atas usaha. Bersyukur, masya Allah, para ulama upayanya, kesungguhannya, kan begitu ya. Wa syukrilahum, memuji para ulama, berterima kasih adanya ulama ketika mereka berusaha, usaha mereka bima afadu, terhadap perkara yang memberi faedah kepada dirinya. Karena seorang ketika menyimpulkan suatu masalah, dia bukan orang yang pertama. Sudah disimpulkan oleh orang-orang sebelum kita. Paham? Sebab itu Syekh Rabi, barakallahu fikum, ketika dulu ada fitnah hajuri di Yaman, kan orang menyangka setelah wafatnya Syekh Mubir rahimahullah, itu kan hajuri kan pengin diorangkan, diorbitkan. Ada seorang pengin menggunakan kaidah. Hajuri kan di Yaman, Syekh kan di mana? Waktu itu masih di Mekah. Kemudian barakallahu fikum, kata sebagian, "Duh, bukankah di sana ada kaidah?" Artinya dengan fitnah Yaman itu, seolah-olah Syekh Rabi tidak paham. Kata bagian murid-murid yang di situ kental ya, fanatik dengan Yahya Hajuri, mengatakan, "Bukankah ahlul balad adra bima fiha?" Penduduk negeri itu kan lebih tahu persis dengan keadaan kampungnya. Faham? Ini kan kaidah. Seperti Al-Hafidh ketika menjabarkan suatu kitab. Kita ingin mensyarah sebuah kitab. Maka jangan sampai kita itu seolah-olah lebih pintar daripada mu'alif. Mu'alif, penulis itu kan yang punya rumah. Faham? Misalnya ada rumah, kita kok mengkritisi. Kenapa sih kok buat pintu begini, kenapa? Yang punya rumah kan lebih tahu kenapa maslahatnya. Kecuali kalau memang tanpa ada ilmu sama sekali, enggak ada kemaslahatan, mungkin kita beri masukan. Tapi kalau yang punya rumah dalam mendesain itu memang sudah ada keperluan dan kepentingan, kita jangan mengkritisi. Si pemilik rumah lebih tahu dengan apa yang diinginkan. Paham? Kaidah itu. Nah, ini kadang-kadang kita pakai. Misal ada suatu tempat terjadi fitnah inden itu. Lah kemudian orang yang berpura-pura sebagai pahlawan untuk menyelesaikan, pahlawan yang ingin menyelesaikan seperti Hajuri itu sebagai pahlawan seolah yang faham tentang negeri Yaman waktu itu, dimunculkan, diorbitkan sebagai seorang yang harus diikuti pendapatnya karena dia lebih tahu. Kata Syekh, ana a'riful Yaman qabla an yulad, saya lebih faham Yaman sebelum dia lahir. Ya, Syekh rahimahullah, Syekh Rabi apa hafizallah, beliau itu sudah pernah masuk Yaman di masa-masa orang tidak suka dengan karya-karyanya Ibnu Taimiyah. Di masa-masa dulu. Di masa-masa dulu. Syekh datang ke situ. Kemudian, apa ya istilahnya, bukan mengajak sebuah perdebatan. Tapi mengajak, apa sih yang menjadi iskal bagi kalian? Kok mengkritisi karya-karyanya Syekh Islam? Setelah beliau sampaikan, jelaskan, banyak yang kemudian tertarik lagi. Banyak yang tertarik dan tidak mencelanya. Makanya dikatakan, lah kok kamu katanya faham Yaman, saya itu sudah faham tentang bagaimana sebelum kamu lahir. Ya. Nah kadang juga sama, misalnya ada anak-anak muda, orang yang katakan, saya faham tentang daerah ini. Lah kamu itu siapa? Saya sudah faham di sini lebih lama sebelum kamu, bahkan bapak ibumu belum nikah. Kan gitu ya. Bapak ibu belum nikah saja, saya sudah memahami tentang kondisi yang ada di sini. Nah, tiba-tiba kamu kok muncul sebagai sosok yang ingin nabrak misalnya orang-orang yang lebih paham terhadap sebuah kondisi atau tempat dengan dalil bahwa dia lebih paham daerahnya. Paham? Lebih paham daerahnya. Baik. Kemudian, wanabahu alaihi, dan memperingatkan. Para ulama kadang memberikan penekanan, peringatan. Wa hamidahum ala sawabihim. Dan ulama-ulama itu, barakallahu fikum, mayoritas pendapatnya itu benar. Maka mereka memuji, memuji atas pendapat-pendapat yang benar. Alladhi huwa aktsaru aqwalihim walam yubarrihum minaz zalal. Dan tidak mengkultuskan, tidak mengatakan bahwa mereka tidak apa? Mereka masih bersih, mereka tidak pernah salah, tidak. Tidak mengatakan seperti itu. Kama lam yabra'u anfusahum minhu. Sebagaimana mereka sendiri pun tidak mengatakan bahwa kami tidak pernah salah. Ya namanya orang ada kesalahan, ya. Namanya orang ada kesalahan. Fahada huwa talib. Maka kalau sosok seperti ini kata beliau, kata Ibn Abdul Bar, inilah sosok seorang talib. Seperti inilah si penuntut ilmu al-mutamassik bima alihi salafus salih. Seperti inilah sesungguhnya kualitas seorang penuntut ilmu yang berpegang dengan apa yang dipegang oleh salaf. Ya. Semestinya seperti ini. Wahwal musib, wahwal musib lihadzih, dan dia telah memperoleh bagian warisan ulama salaf. Dia telah mendapatkan bagiannya. Wal muayyan lirushdih, dan ditetapkan sebagai bimbingannya terhadap bimbingan dia. Wal muttabi' li sunnati Nabi SAW, dan dia sebagai pengikut terhadap sunnah Nabi SAW. Wa hadi sahabatih, dan petunjuk sahabatnya radhiyallahu anhum ila akhirih. Apa yang diucapkan oleh Ibnu Abdul Barr rahimahullahu ta'ala. ثم قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى وقد علم قصر العمر. Telah diketahui bersama, dimaklumi bersama tentang pendeknya umur. Umur kita kan semakin bertambah atau semakin berkurang? Berkurang kesempatan, ya. Berkurang kesempatannya, ya. Orang kan kadang misalnya umurnya berapa? 50. Waduh, alhamdulillah umur saya nambah. Iya, betul. Semakin nambah, tapi berkurang kesempatan, ya. Jatahnya, ya ada yang diberi jatah 60, yang diberi jatah 70. Kan semakin berkurang kesempatannya. Kesempatan hidup, kesempatan beramal, kesempatan apapun. Mulai berkurang. Maka dikatakan, qala wa qad ulima qisarul umur. Telah diketahui bersama tentang pendeknya umur orang itu pendek. Wa kasratul ilm. jika dibandingkan dengan banyaknya ilmu. Sementara ilmu itu banyak, usia pendek, kesempatan sedikit, ilmu banyak. Fayabda ay at-talib ay at-talib bil Qur'an wa hifdzih. Fayabda wa ay talibu, maka hendaknya seorang penuntut ilmu hendaknya memulai dengan Qur'an, dengan menghafalnya. Wa yanzur fi tafsirihi, dan dia mulai melihat tentang tafsirnya. Nadhran mutawassitan, dengan sebuah penglihatan, pandangan yang tengah. Yaitu tidak seperti seorang mendalami dengan jeli atau dia menyepelekan. Nadhran mutawassitan, secukupnya. La yakhfa 'alaika bidzalika minhu syai', yang harapannya ayat-ayat yang ada globalnya itu tidak ada yang luput, tidak ada yang samar. Ini ayat bagaimana? Tidak samar. Baik. Wa in sahalahu qira'atul qira'ati sab'ah, seandainya dia bisa benar, seandainya dia benar, lurus, bagus tentang bacaan dengan bacaan yang tujuh bacaan. Wa asya minan nahwi, dia mungkin menghasung ya. Syekh menghasung tentang seorang untuk menguasai qira'atul sab'ah. Walaupun kita mengenal bahwa masing-masing orang melihat tentang kemampuan dan usia. Qala, dan juga asya minan nahwi, beberapa bagian tentang ilmu nahwi. Wa kutubil lughah, kutubil lughah, dan ilmu lughah. Wa tada'a bil usulil hadis, bi usulil hadis, dan dia memulai dengan dasar-dasar hadis. Min haitsu an-naqli, dari sisi penukilan. Kasihah wal masanid wa sunan, seperti kitab-kitab sahih. Dia memulai dalam mempelajari dasar-dasar hadis seperti penukilan dari kitab-kitab sahih, kitab masanid wa sunan, wa min haitsu ilmu hadis, ta'rifatil du'afa wal asma, seperti mempelajari pula ilmu hadis, contohnya mempelajari mengenali tentang hadis-hadis yang dhaif atau rawi-rawi yang lemah, nama-nama orang yang ada. Fal yanzur fi usuli dzalik, maka silahkan kembali kepada dasar-dasar ilmu yang kembalinya kepada ilmu masing-masing. Waqad rattaba al-ulama'u min dhalika ma yastaghni bihi at-talibu 'anit ta'ab. Dan alhamdulillah, kata beliau, para ulama telah mengurutkan. Ini kan apa ya, upaya, usaha atau suatu amalan yang besar. Kata beliau, rattaba al-ulama' min dhalik, para ulama telah mengurutkan, para ulama telah membuat jenjang, mempelajari mushola jenjangannya apa saja, mempelajari lughah jenjangnya apa saja. Waqad rattaba al-ulama min dhalik, maka para ulama telah membuat jenjang urutan dari perkara tadi. Ma yastaghni bihi talibu anit ta'ab, yang dapat menghindarkan, yang dapat seorang talib tadi terhindar dari kecapean, kepayahan. Coba kalau kita tidak punya tahapan-tahapan, misalnya yang penting belajar, tidak punya tahapan, capek 10 tahun, 20 tahun menggeluti ilmu seperti tidak mendapatkan apa-apa ya. Kalau tanpa tahapan, paham? Makanya kata beliau atau nukilan daripada Ibnu Jauzi, alhamdulillah para ulama sudah mulai mengurutkan urutan tahapan-tahapan, dari mulai yang mudah, kemudian yang bertambah lagi yang susah, sampai kepada yang paling sulit, para ulama memberikan tahapan. Karena manusia itu dibutuhkan kepada kebiasaan. Biasakan, punya dasar-dasar, seperti kita jalan. Awalnya dulu dilatih, jalan pelan-pelan, mulai kuat, lari, kan begitu ya? Paham? Sama juga dengan ilmu, perlu dititah, perlu digandeng, diajari. Menghafal juga begitu. Menghafal juga demikian, perlu untuk dibiasakan. Jika tidak, nanti akan terjadi apa? Terjadi kemanjaan. Perlu untuk dilatih. Sama juga dalam masalah tahapan ilmu. Walhamdulillah para ulama telah membuat suatu jenjang tertib dalam masalah masing-masing ilmu atau tahapannya. Yang hal itu, ma yastaghni bihi talibu anit ta'ab, yang barakallahu fikum, terhindar seorang talib dari kecapean. rasa sulit dan susah. Tsumma qal wal yanzur fit tawarikh, dan hendaknya dia melihat pada sejarah-sejarah yang lalu, liya'rif ma la yastaghni anhu, hal-hal yang di situ tidak dibutuhkan, perkara yang tidak dibutuhkan, atau afan, perkara yang lebih dibutuhkan kepada perkara yang dibutuhkan. Wal yanzur fit tawarikh liya'rif ma la yastaghni anhu, hendaknya dia melihat kepada tarikh, sejarah, supaya tahu apa yang dia butuhkan, apa yang dibutuhkan. Ka nasabi Rasulullah SAW, seperti nasab Rasulullah. Nasab Rasulullah, orang kan mungkin nanya apa sih perlunya tahu nasab Rasulullah SAW. Kemudian wa aqaribihi, kerabatnya, wa azwaji, ini mempelajari masalah tarikh, sejarah. Hal yang dibutuhkan seperti nasab Rasul, kerabat beliau, istri beliau, wa ma jara lahu, apa yang terjadi yang berhubungan dengan beliau, itu juga hendaknya mendukung. Contohnya barakallahu fikum, dalam mempelajari tarikh sejarah ghazwatu Uhud, perang Uhud, itu sangat mendukung sekali dengan faham saya tadi, ialah memaknai dan menghafal apa yang pada Ali Imran, pada surat apa? Ali Imran. Taib. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat atas penyampaian siang hari ini. Ada kurangnya mohon dimaafkan, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada kita semua. Kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.